Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi الوادي رحمه الله تعالى طهارة النعلين بالتلك بالتراب سوچinya dua sandal dengan diusapkan pada tanah atau pasir. Maksudnya adalah ketika pada sandal atau pada sepatu ada yang kotor atau ada yang najis, bahkan itu bisa disucikan dengan cara digosok-gosokkan ya, di tanah atau di pasir sampai hilang kotorannya, sampai hilang kotorannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mensucikan sepatu atau sandal dari najis ada dua cara. Cara yang pertama dengan air, dicuci dengan air sampai bersih dari najisnya. Dan yang kedua, disucikan dengan menggosok-gosokkannya dengan pasir atau dengan tanah hingga bersih najisnya. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa ibnu Ismail, qala haddathana Hammad ibnu Zaidin. Disebutkan di bawah itu huwa Hammad ibn Salamah wa laisa ibn Zaid. Yang betul adalah Hammad bin Salamah, bukan Hammad bin Zaid. Ana bin Nu'amah As-Sa'di, ana bin Nadrah, ana bin Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli ashabi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan para sahabatnya, id khala'an alaihi, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya, fawada'ahuma an yasarih, lalu meletakkan keduanya di sebelah kirinya. Falamma ra'a dzalika al-qaum, al-qaum 'alahum, maka tatkala al-qaum, ini para sahabat, menyaksikan hal itu, mereka pun melemparkan sandal-sandal mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, qala, beliau bertanya, ma hamalakum 'ala ilqa'in 'alikum, apa yang membuat kalian, memotivasi kalian untuk melemparkan sandal-sandal kalian? Qalu, mereka menjawab, ra'ainaka alqaita na'laika fa'alqaina ni'alana, kami melihat engkau wahai Rasul melemparkan sandalmu, maka kami pun melemparkan sandal-sandal kami. Artinya mencundur Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan, inna Jibrila atani faakhbarani anna fihima qadiran, sesungguhnya Jibril tadi datang kepada aku, memberitakan kepada aku pada dua sandalku itu ada kotorannya. Aukala ada, atau ada ada penyakit ini kotorannya. Waqala, lalu beliau bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur." Apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, hendaklah dia lihat. "Fa in ra'a fi na'alayhi qadaran aw adan falyamsahhu." Apabila dia mendapati pada dua sandalnya ada kotorannya, hendaklah dia usap. Nah, misalkan di bawah itu diusap dengan tanah, ya dikosrok-kosrokan dengan tanah. "Wal yusalli fihima," dan silakan sholat menggunakan dua sandal tadi. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, "Hadha hadithun sahihun ala syarti muslim, waqad akhradahu darimiyu, faqala rahimahullahu ta'ala, haddathana hajjabu minhal, wa abun nu'man, qala haddathana hammad ibn salamah, bin salamah atau bin zaid, wa qala muahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana yazid, qala akhbarana hammad ibn salamah, an abi nu'ama, an abi nadrah, an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلان عليه." Bahwasanya Rasulullah SAW salat, lalu beliau melepaskan dua sandalnya. "Fakhala an-nasu ja'alahum," maka orang-orang pun melepaskan sandal-sandal mereka. "Falaman sarafa," ketika beliau selesai salat, "qala," beliau bertanya, "lima khala'tum ja'alakum," kenapa kamu lepaskan sandal kalian? "Faqalu," mereka menjawab, "ya Rasulullah," wahai Rasulullah SAW, "ra'ainaka khala'ta fakhala'na," kami melihat engkau melepaskan sandal, kami melepaskan sandal kami. Qala, beliau menjawab, beliau bersabda, "inna jibrila atani fa akhbarani anna bihima khubtan," sesungguhnya Jibril datang kepada aku dan memberitakan kepada aku pada dua sandalku ada khubuts, perkara yang kotor. "Fa idza jahadukum al-masjid," maka apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, "falyuqallib na'lahu," hendaklah dia membalikkan sandalnya, "falyamur fiha," lihat pada batanya, "fa in ra'a biha khubutsan," bila dia mendapati batanya ada khubuts, ada perkara yang kotor, "falyamassahu bil ardi," hendaklah dia mengusapkannya ke tanah. "Tsumma yusalli fihima," silakan dia salat menggunakan dua sandal tersebut. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, "hadza haditsun sahih, rijaluhu rijalus sahih, wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Kamil, qala haddatsana Hammad ibn Salamah, قال حدثنا ابو نعمة السعديري وفي اخره تنبيه في اخر حديث قال عبد الله berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal قال ابي berkata ayahku لم يجي في هذا الحديث tidak datang pada hadis ini بيان ما كان في النعل penjelasan tentang apa yang ada pada na'al tadi enggak tahu apakah itu najis atau perkara yang kotor. Bahasanya khubr atau qadir atau adha. Indah. Dari sini barakallahu fikum, diambil faedah oleh Syekh Muqbil dalam babnya, dua sandal yang terkena najis atau kotoran bisa disucikan dengan cara mengusap-ngusapkannya ke tanah atau ke pasir sampai hilang najisnya, seperti yang dibuat dalam hadis ini. "Fa'in ra'a fi na'alaihi qadiran aw adhan falyamsahhu." Lafaz yang lain, "fa'in ra'a biha khubthan falyamassahu bil ardi." Hada wa syahid. Ini sisi argumentasi dalilnya. Rasul memerintahkan untuk diusap-usapkan ke tanah atau ke pasir. Tandanya lewat. Bisa suci dengan cara seperti itu. Ingat, sampai hilang kotorannya atau najisnya. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang kita ambil dari sini, teman-teman, Yang pertama, apabila seseorang dalam sholatnya baru mengetahui ada najis, entah pada sandalnya atau pada kolam suahnya atau pada bajunya, maka dia langsung melepaskannya dan meneruskan sholatnya. Lepaskan sandalnya, sepatunya atau kolam suahnya, dilepas dan diteruskan sholatnya. Sebab dia ketika masuk sholat tidak tahu ada najis. Adapun terkait dengan baju, tergantung kalau misalkan dia lepas jubahnya, dia masih pakai sarung sama apa namanya kaos, baik kaos begitu, nggak ada masalah. Lepas jubahnya lebar. Tapi kalau nggak pakai apa-apa, ya langsung dibatalkan sholatnya untuk ganti baju baru. Paham ya? Baik. Al-muhim ketika ada yang kotor dilepas, dan itu tidak membatalkan sholat, sebab dia masuk ke dalam sholat yakin gak ada najis. Ternyata setelah itu diketahui najis, dilepaskan. Kalau gak mau dilepaskan, dia batalkan sholatnya, ganti baju yang baru. Barakallahu'alaikum. Hadza wadih. Tayyib. Faedah yang lain ialah jawazu sholati fi ni'al, bolehnya sholat pakai sandal. Dan zahir hadisnya menunjukkan bahwasanya sandal yang dipakai sholat ialah sandal yang dipakai sehari-hari. Paham gak? Dari mana diambil dari kata-kata idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur. Siapa di antara kamu yang datang ke masjid, lihat sandalnya. Berarti itu sandal dari mana ya, Pak? Dari rumah. Sandal yang dipakai sehari-hari. Bukan sandal khusus yang disiapkan di masjid. Paham tuh? Kami yajuz, diperbolehkan dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam para sahabatnya melakukannya. Mereka sholat menggunakan sandal. Ingat, bukan sandal khusus yang ditaruh di masjid, tapi sandal yang biasa dia pakai sehari-hari. Apa syaratnya? Suci dari najis. Nah, ketika mau masuk ke masjid, dilihat dulu, bersih, masuk. Ada yang kotor, diusapkan di tanah, di pasir, hilang, masuk. Hakata. Boleh. Tapi penerapannya, penerapannya kata para ulama, idza amina minal fitnah. Apabila dirasa aman dari fitnah. Ada muhim. Bila dirasa aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Tapi kalau memunculkan fitnah besar di kalangan kaum muslimin, kehebohan di kalangan kaum muslimin, maka ditinggalkan dalam rangka ta'liful qulub. Dalam rangka ta'liful qulub. Apalagi masjidnya ada karpetnya. Ya. Apalagi di tengah-tengah orang-orang awam, mereka belum tahu ilmunya, maka belum bisa diterapkan. Tapi ketika di tempat-tempat yang mengerti sunnah, paham dengan sunnah, maka diterapkan dengan persyaratannya, asalkan tidak sampai kok kabarnya ke masyarakat bikin heboh. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, minal mustahab tarkul mustahab min ajri ta'lif. Minal mustahab tarkul mustahab min ajri ta'lif. Termasuk hal yang disukai meninggalkan amalan yang mustahab, yang sudah enggak wajib, dalam rangka untuk melembutkan hati kaum muslim. Terkali misalnya agak muhim. Boleh, tapi pelaksanaannya apabila aman dari fitnah. Kalau enggak, jangan macam-macam. Jangan memunculkan fitnah gara-gara mengamalkan amal yang sifatnya boleh atas semata sunnah. Paham ya? Dalam sejarah saya hidup sampai sekarang ini, nah, dari semua tempat yang pernah saya singgahi, hanya satu yang mengamalkannya. Ketika di Yaman, di Marokis Ahlussunnah kala itu, mereka sholat menggunakan sandal. Nah, semua Marokis, ada beberapa Marokis yang mengamalkannya, terutama di Marokisnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, di Damaj. Masjidnya berkarpet. Jangan dikira lama, karpetnya baru. Tetap menggunakan sandal. Ketika sandalnya bersih, pakai langsung pakai sandal. Ketika sandalnya ada yang kotor, dipegang, kemudian taruh di depannya dia. Harapkan itu. Nah, artinya alhamdulillah pernah melaksanakannya sekali. Harapkan itu. Ya, sekian tahun lamanya lah bisa menerapkan sunnah ini. Sholat menggunakan sandal. Kira-kira kalau diterapkan di masjid ini, bikin fitnah nggak ya, Pak? Tuh, bukan terkait dengan para santri, terkait dengan masyarakat umum. Kira-kira bikin fitnah nggak? Tuh. Nah, kalau pas Jumatan ada orang-orang kampung yang sholat di sini, lu pakai sandal sholat ya? Kira-kira bikin fitnah nggak? Kira-kira orang kampung paham nggak? Coba diem. Ya Pak. Kira-kira paham nggak orang kampung ini? Ya orang kampung nggak bakal paham. Nggak tahu. Mau diterapkan apa nih? Tuh sandalnya dari kamar mandi basah kue begitu naik, waduh kotor kabeh, berlepotan kayak gitu ya, gak bisa. Harus bersih. Ya Pak? Itu ya sudah. Belum mantap hatinya gitu ya. Hari insya Allah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini ialah hirsus salaf ala ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat salafun salih untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ya, Han? Dari tindakan mereka yang langsung melepaskan sandal semata-mata melihat Rasul melepaskan sandal. Hirsus salaf ala ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya kaum salaf meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Langsung enggak pakai berpikir kenapa kok yang dilepaskan. Langsung belum melepaskan sandal, lepaskan mereka semua sandal. Niatnya adalah at-ta'assi bin Nabi. Semata-mata meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Ditanyakan, kenapa kamu melemparkan sandal kalian? Jawabannya, yang kami melihat engkau ya Rasul berbuat demikian, ya kami lakukan. Itu luar biasa. Itu kaum salaf. Sehingga dengan sikap yang seperti ini, barokah itu ada pada mereka. Kita sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi, harus menerapkan hal itu. Ketika mendengarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, disampaikan hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan sebuah amal, langsung amalkan, langsung terapkan, barokah insyaAllah ta'ala. نعم بارك الله فيك هذا واضح الله تعالى أعلم بالصواب أتدين وين يا يأتوا tadi malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW memberitahukan pada sandal beliau ada qadir, ada adha, ada khubuth. Nعم بارك الله فيكم. Datangnya malaikat Jibril hanya diketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadza wadhihun barakallahu fikum, antum bisa menghafal dengan isnad yang antum kehendaki. Wallahu a'lam bissawab. Adapun bab yang berikutnya kita kaji insyaallah taala Ramadan ikhwan. Kita insyaallah Ramadan setiap hari ba'da subuh kita akan menyelesaikan jilid pertama dari kitab ini. Ada sekitar lumayan ya kan, 37 sampai bab yang ke-64. Ada sekitar 24 bab. Kalau sekali pertemuan kita bikin 2 bab sepekan deh, 12 hari. Kalau kita bikin sekali pertemuan 3 bab gitu, sepekan selesai insyaallah ya. Insyaallah ya. Ya selama Ramadan lah. Insyaallah kita selesaikan jilid yang pertama sehingga ajaran baru Syawal nanti insyaallah masuk ke jilid yang kedua. Insyaallah taala yasarallahu umur. Ya Allah bersurah cepat. Sebelum plus. Sudah? Baik. Sudah. Sudah kita. Baik. Khalas. Cukup. Wallahu taala alam bisawabika fina huna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu wa hafidhakum Allahu taala.